إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang ciri-ciri orang yang cerdas, pintar, dan ciri-ciri orang yang lemah, bodoh. Yaitu terletak pada apa yang dia perhatikan. Kalau yang menjadi perhatian dia adalah hal-hal yang kecil, sepele, remeh, bodoh dia, lemah dia. Tapi kalau yang dia perhatikan itu adalah hal-hal yang besar, abadi, kenikmatan yang luar biasa, cerdas dia, pintar dia. Ya. Apa yang kekal abadi? Tentu surga. Apa yang kecil, sepele, bangkai kambing, sampah, dunia. Maka bodoh sekali orang yang mengejar-ngejar dunia. Cerdas sekali orang yang rakus tamak terhadap surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami salat gerhana, tidak bisa menahan dirinya terhadap setangkai buah-buahan surga. Padahal sedang sholat. Padahal cuma satu tangkai. Ini belum istananya, belum pemandangan, belum wanita cantiknya bidadari. Baru satu tangkai. Beliau tidak bisa menahan diri. Kenapa? Surga. Itu pun lagi sholat. Ya. Sebaliknya, kunci-kunci perbendaharaan dunia datang kepada Nabi. Merengek di hadapan Nabi, minta diraih, minta dipeluk. Nabi usir, ilaiki anni, ilaiki anni. Pergi engkau dariku, enyah engkau dariku. Padahal merengek, minta diraih. Yang setangkai buah-buahan surga tadi lari, dikejar oleh Nabi lari. Inilah orang cerdas. Ya, sekarang kita lanjutkan 67 atau hadis ke-8 dari bab al-muraqabah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang. Kita akan lihat di hadis ini, Muslim yang baik itu seperti apa. Salah satu ciri kebaikan seorang Muslim disebutkan di sini, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Islam yang baik dia, Muslim yang baik, tidak manfaat, tinggalkan. Berapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jam 12 malam, jam 1 malam, dorong-dorong kayu kecil, dorong sana, dorong sini, main catur kan, dorong-dorong kayu, dorong sana, dorong sini, kurang kerjaan. Apa yang didapat? Sehat, berkeringat? Tidak. Kalau main bola, futsal barangkali ya, sehat, berkeringat, olahraga, tidak dilarang, itu kebaikan. Kalau memang tidak melanggar syariat, ini enggak ada gunanya. Itu dilakukan oleh saudara-saudara kita. Banyak sekali. Nongkrong berlama-lama di warung kopi, hukum asal mubah memang. Tapi ini tidak ada gunanya, menyia-nyiakan waktu. Syekhul Islam yang telah berhasil menulis seribuan lebih judul buku. Bukan seribu buku, bukan. Seribu judul. Bukan seribu kitab, seribu judul. Satu judul kan ada yang majmu' fatwa berapa jilid itu. Berapa buku, ya kan? Maka bukan seribu buku, seribu judul buku. Kalau dijadikan buku seperti ini mungkin bisa 3.000, 4.000, 5.000. Kan satu judul berjilid-jilid. Syekhul Islam. Apa ucapan beliau di akhir hayat beliau? Aku telah banyak menyia-nyiakan waktu. Aku telah banyak menyia-nyiakan waktu. Gimana kita? Gimana kita dibanding dengan beliau? Ya, inilah kita. Melihat dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mestinya semakin takut kita untuk menyia-nyiakan waktu. Apalagi hari ini. Ya. Menyia-nyiakan waktu dengan handphone kita. Dengan televisi, dengan radio, dengan ini, dengan itu yang enggak ada gunanya. Membaca berita-berita yang mengasyikkan sebetulnya tidak ada gunanya. Aib. Aib orang. Si ini berzina, si ini si selingkuh, si ini cerai, si ini korupsi. Apa gunanya bagi kita? Apa manfaatnya kita tahu? Asyik memang. Setan yang membuat kita asyik membaca berita-berita sampah itu. Berita-berita yang tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Tentu akan jauh lebih baik kita baca ayat, kita baca hadis, kita baca pelajaran. Tentu yang tidak subhat. Karena hari ini apa yang kita baca tidak semuanya ilmu. Bercampur antara ilmu dengan subhat di mana-mana. Ini harus membuat kita lebih hati-hati. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah tidak mau melakukan apa yang tidak ada manfaat, dunia dan akhirat. Jangan bilang akhirat saja, termasuk dunia. Olahraga kan dunia, tapi kan ada manfaatnya. Dan tidur kan dunia. Tidur kan tidak berpahala, tapi kebaikan istirahat. Ya. Mandi segala macam, makan, minum yang ada manfaatnya. Ya. Maka jika ada makanan, ada minuman yang tidak ada manfaatnya, ini cukup, hadis ini cukup. Barangkali yang masih belum menerima haramnya rokok, cukup dengan hadis ini. Adakah manfaatnya? Cukup, hadis ini cukup. Tidak usah debat dulu ini haram, apa makruh saja. Dan banyak yang cukup hadis ini. Adakah manfaatnya? Mana manfaatnya? Kerugian jelas, pemborosan jelas, bau, penyakit. Ya. Ketika tidak ada manfaatnya saja, enggak ada mudarat, seorang muslim yang baik tidak mau, apalagi mudarat jelas. Ya. Mesti diperdebatkan halal apa haram, haram apa halal. Sudah cukup melihat ini sudah cukup, tinggalkan. Baru dengan satu hadis ini, belum yang lain. Ya. Hadis ini hasan, kata beliau, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan lain-lain. Adapun Syekh Salim mengatakan hadis ini sahih. Sahih li ghairihi. Beliau tidak bertaklid dengan Al-Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hasan. Saya saling mengatakan sahih li ghairihi. Dan begitulah beliau, ya. Apa yang diucapkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain-lain, beliau tidak bertaklid. Beda dengan apa yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau diam. Apa yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau diam, tidak berkomentar. Adapun yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim, beliau berkomentar. Dan komentarnya berbeda dengan apa yang menjadi komentar At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Ini berbeda dengan gurunya, guru besarnya, syekhnya, yaitu Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani walaupun Bukhari dan Muslim, walaupun sudah disahihkan oleh Imam Bukhari, Syekh Al-Albani tetap membuat penilaian sendiri. Walaupun umumnya hampir semuanya sama. Ya, tapi tentu tidak 100%. Tidak 100%. Berhak bagi beliau karena beliau ahlul hadis hadzal asr. Muhaddis al-asr. Ini beliau. Ya. Jadi walaupun sudah disahihkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, beliau tetap berkomentar. Ini Syekh Al-Albani. Adapun muridnya yang satu ini, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, yang kitabnya sedang kita baca, tidak berkomentar terhadap apa yang sudah diriwayatkan, disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Hanya ada satu di sini. Alal insani ay yashtagila bima fihi salahuhu ma'ashan wa ma'adan. Wajib bagi seorang manusia untuk menyibukkan diri dengan apa yang ada manfaatnya bagi dirinya, baik untuk hidupnya atau nanti untuk matinya. Dua-duanya ada manfaat, tetapi manfaat akhirat tentu lebih besar. Jika ada manfaat akhirat dan bertabrakan dengan manfaat dunia, maka tentu kita pilih manfaat akhirat. Walaupun kita memilih manfaat dunia, boleh. Asal apa? Asal manfaat akhirat itu tidak berhukum wajib. Biasanya puasa Senin Kamis. Biasanya puasa Senin Kamis. Rutin dia puasa Senin Kamis. Hari itu hari Senin. Kebetulan ada proyek besar sekian miliar. Dia harus kerjakan hari itu, harus awasi. Kalau dia berpuasa, tentu kurang tenaganya, maka dia tidak puasa. Tercela apa tidak? Dosa apa tidak? Nah, tidak. Karena kan tidak wajib. Walaupun secara keuntungan, ya jelas. Mana ada amalan dunia yang bisa menyamai amalan akhirat? Enggak ada. Jangankan puasa Senin Kamis, sujud satu kali, subhanallah sekali, bisa ditandingi oleh amalan dunia, kebaikan dunia? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, sujud satu kali, subhanallah satu kali. Ya. Tidak ada amalan dunia yang menandingi amalan akhirat. Sekecil apapun amalan akhirat itu, sebesar apapun keuntungan dunia itu. Kenapa? Kenapa? Padahal ini menghasilkan sekian miliar. Subhanallah sekali, enggak tahu kita pahalanya berapa. Yang jelas ada pahala. Ya, wajib kita iman bahwa keuntungan sekian miliar itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan subhanallah sekali. Kenapa? Karena yang satu tidak kekal, yang satu kekal. yang 5 miliar, 10 miliar ini kita nikmati untuk sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Adapun subhanallah sekali, sujud satu kali, sholat dua rakaat, ini akan dibalas oleh Allah kekal selama-lamanya. Jadi tidak ada istilah sholatmu sudah, kata Allah, sholatmu sudah aku balas dengan surga ini, kenikmatan surga ini sekian tahun dan sudah impas. Tidak ada. Setiap kita melakukan kebaikan ibadah pasti akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan surga kekal selama-lamanya. Sebab jika ibadah pahala itu tidak kekal, maka apa kemarin? Akan ada waktu di mana kita harus keluar dari surga. Kan sudah selesai, sudah impas, sudah dibalas. Tidak ada satupun riwayat dalil bahwa orang yang sudah masuk ke dalam surga akan dikeluarkan lagi. Tidak ada. Kalau neraka ada banyak, masuk neraka kemudian diangkat dikeluarkan lagi. Adapun surga tidak ada. Berarti kokal selama-lamanya. Dari apa? Dari sujud kita yang sekali, dari sholat kita yang dua rakaat, dengan istighfar kita satu kali, akan dibalas kekal. Nah, tinggi rendahnya derajat kita di surga nanti, apa Aden, apa Ma'wa, apa Firdaus, tergantung amal kita. Adapun kita masuk surga, tidak tergantung oleh amal kita. Kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Adapun kita di tingkatan surga yang mana, apa Ma'wa, apa Aden, apa Firdaus dan seterusnya, itu tergantung dengan amal kita. Dan semuanya kekal. Tidak ada yang tidak kekal. Bagaimana kalau amalan dunia itu menghasilkan akhirat? Mungkinkah? Mungkin. Mungkin sekali. Tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Al-Quran, tapi dia lari. Lari kan bukan ibadah makdoh. Ya? Lari. Sekencang-kencangnya. Dan dari lari itu, dia mendapatkan pahala surga. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Lari dalam jihad misalnya, lari mengejar orang yang butuh pertolongan misalnya, ya, cari nafkah berkeringat desak-desakan di kereta, ya, ini kan urusan dunia, amalan dunia dilakukan oleh seluruh manusia, yang muslim, yang kafir, yang beriman. Tapi dengan niat karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Jadi yang akan mendapatkan pahala akhirat surga bukan hanya yang berupa sholat, zikir, wirid, tawaf, sa'i, melimpar jumrah, tidak. Ada amalan-amalan ghairu mahdhah, amalan-amalan dunia, tetapi Allah ganjar dengan pahala surga. Karena apa? Karena niatnya tentunya. Ini sudah lewat di bab niat. Berapa banyak orang yang melakukan amalan dunia, tapi dia mendapatkan pahala akhirat. Dan berapa banyak dia melakukan amalan akhirat, tapi dia hanya mendapatkan balasan dunia. Dari sholat yang dia lakukan, dari baca Al-Quran yang dia lakukan, dari wirid yang dia lakukan, dia hanya mendapatkan uang, jabatan, pangkat. Pahala tidak dapat. Mungkinkah? Mungkin. Kenapa? Niat dia. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada huruf innama di situ. wa yu'ridu amma 'ada dzalika bima la yahtajuhu wa la yantafi'u bi, berpaling dari apa yang tidak bermanfaat darinya, apa yang dia tidak butuhkan. Berapa banyak dari kita yang sebetulnya tidak membutuhkan, tapi seolah dia butuh. Ya. Saudara-saudara kita yang uangnya luar biasa banyaknya, apakah semuanya dia butuhkan? Tidak. Dia hanya membutuhkan mungkin 1%-nya, mungkin 2%-nya. Yang dia butuhkan cuma itu. Selebihnya dia tidak butuh. Gitu. Maka sampai dia mati, dia tidak menikmati simpanan dia yang sekian miliar itu. Dia tidak menikmati. Yang menikmati ahli waris. Ya. Coba sebelum dia mati, dia pakai sebagiannya untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk fakir miskin. Itu bermanfaat bagi dia setelah mati. Ini tidak. Dia mengira bahwa dia butuh, padahal sebetulnya dia tidak butuh itu. Apa yang dia makan, apa yang dia pakai, mungkin cuma 1%, 2%-nya. Ya. Bal yadurruhu wa yu'zihi, bahkan kadang-kadang memudorotkan dia, membikin dia sakit. Berapa banyak orang yang mendapat mudorot dari hartanya, dari pangkatnya, dari jabatannya. Kita lihat hari ini. Sebagian saudara-saudara kita yang menyesal. Kenapa dulu saya jadi menteri? Kenapa dulu saya jadi gubernur? Kenapa dulu saya jadi wali kota dan seterusnya? Mereka sekarang sedang menyesal. Ya. Kalau saya tidak jadi menteri, kalau saya tidak jadi gubernur, kalau saya tidak jadi wali kota, kalau saya tidak jadi pejabat, saya tidak korupsi seperti ini, tidak mendekam di penjara seperti ini, sedang menyesal. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran besar bagi kita. Bahwa apa yang kita maui belum tentu baik. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ada kalanya apa yang engkau sukai, apa yang engkau ambisi, justru itu buruk. Sebaliknya, apa yang engkau tidak suka, musibah demi musibah, itu justru mendatangkan kebaikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Allah Maha tahu. Ya, maka syukuri. Apa yang kita miliki, syukuri. Ya, satu lagi hadis 68, hadis terakhir dari bab al-muraqabah. Setelah ini kita beralih ke bab at-taqwa. Hadis 68 atau hadis ke-9 dari bab al-muraqabah. An Umar anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yus'alu ar-rajul, seorang laki-laki tidak akan ditanya. Seorang laki-laki tidak akan ditanya oleh Allah. Maksudnya begitu. Tidak akan ditanya itu tidak akan ditanya oleh Allah. Banyak hadis-hadis seperti ini dan kita harus tahu. Ya. Apakah kita akan ditanya tentang agama anak istri kita? Jelas. Apakah kita akan ditanya tentang sholat, puasa, kemaksiatan anak kita? Iya. Apakah kita akan ditanya tentang agama tetangga-tetangga kita? Tidak. Tidak. Pemimpin kita? Tidak. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, bagaimana sholatnya presidenmu? Bagus enggak? Gubernurmu gimana puasanya? Ya. Wali kotamu baca Al-Qur'annya gimana? Fasih enggak? Kita tidak akan ditanya. Nah hari ini sebagian dari kita menyibukkan diri dengan apa yang tidak akan ditanya oleh Allah. Sementara yang akan ditanya oleh Allah kadang lupa. Kadang istrinya belum menutup aurat, kadang anaknya banyak yang tidak sholat. Justru dia membahas agama presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya. Ini kebalik. Ya. Jadi tentang ditanya dan tidak ditanya, ternyata kita harus tahu. Hal apa saja yang akan Allah tanyakan kepada kita? Hal apa saja yang Allah tidak tanyakan kepada kita? Ya, tentang harta misalnya, ya kan, akan ditanya. Ada dua pertanyaan tentang harta. Kalau umur kan satu. Ya. Kalau harta, ilmu satu ya. Kalau harta, dua. Apa? Nah, dari mana engkau peroleh? Yang kedua, dibelanjakan kemana, dihabiskan kemana. Ada dua. Khusus harta. Nah, ini bersangkut tentang suami istri. La yus'alur rajul, seorang laki-laki tidak ditanya. Seorang suami tidak ditanya. Fima doroba imra'atahu, kenapa dia memukul istrinya. Jadi menurut hadis ini, mau dipukul kayak apa, enggak akan ditanya. Ya. Alhamdulillah hadis ini do'i. Ya. Kalau hadis ini sahih, kasihan ibu-ibu kali ya. Kasihan para istri. Barangkali antum membabi buta ya. Bentar-bentar pukul, bentar-bentar kepret, bentar-bentar tampar. Ya. Walillahilham, hadis ini dhaif. Ya. Ternyata apa yang diucapkan oleh Imam Nawawi bahwa aku akan memasukkan hadis-hadis sahih saja dalam kitabku, beginilah manusia. Ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Ini kesalahan beliau. Seorang muhadis besar, seorang ahli hadis, ahli tafsir luar biasa. Di mana Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan sampai hari ini belum ada dua wanita yang sanggup melahirkan seperti Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Ini sanjungan beliau kepada Imam An-Nawawi. Kritikan beliau ada tentang asma wa sifat. Nah, beginilah para ulama yang memang dipuji, yang perlu dikritik. Ini salah satunya. Hadis ini dhaif, dan ada beberapa hadis dhaif yang akan kita dapati di Riyadhus Shalihin ini. Ya. Bahkan ada komentar nanti dalam masalah penguburan mayat, di situ bukan hadis tapi nukilan beliau dari Imam Syafi'i. Ya. Di hadis penguburan mayat nanti akan disampaikan oleh beliau bahwa setelah menguburkan mayat itu, maka ada tausiah di situ, dan seandainya dibacakan Al-Qur'an, maka itu bagus. Kalau sampai khatam lebih bagus. Ini nukilan yang dikritik oleh para imam. Di mana? Di mana Imam Syafi'i mengucapkan kalimat itu, di mana? Tidak ada. Dan bukan menjadi kebiasaan para sahabat. Dan bukan menjadi kebiasaan para tabi'i. Setelah mengubur mayat, kemudian dibacakan Al-Quran di atas kubur. Nah, beginilah belajar. Ya. Jadi tidak semua yang keluar dari mulut seorang syekh semuanya benar. Selama ini kita mengambil manfaat yang luar biasa dari hadis-hadis yang beliau tulis di Riyadhus Shalihin ini. Tapi untuk yang satu ini, dhaif, tentu kita tidak amalkan. Kita tolak. Ya, hadis ini dhaif. Dan kedhaifan ini tidak ada penguat yang lain. Oleh karena itu, Syekh Salim tidak menurunkan fawaid sedikit pun. Beda dengan hadis-hadis yang lain, nanti akan ada atau bahkan sudah pernah kita lewati. Hadisnya dhaif, tapi ada syahid dari hadis yang lain, maka Syekh Salim menurunkan fawaidnya. Ini tidak ada. Tidak ada fawaid sama sekali. Tidak ada apa kesimpulan hukum dari hadis ini. Ya, tidak ada. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Berapa banyak kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah setelah kita mengetahui bahwa hadis itu dhaif. Salah satunya hadis tentang Nabi melihat orang salat dengan berpakaian isbal. Pakaiannya isbal, menjulur sampai lantai. Selesai salat, Nabi menyuruh wudu. Ulangi. Wudu diulangi. Wudu diulangi. Ya. Berarti seolah menurut hadis ini orang yang berpakaian isbal salatnya tidak sah, wudunya tidak sah. Walillahilham, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Maka isbal sah salatnya. Dan tidak ada hubungannya dengan salat. Isbal itu tidak ada hubungannya dengan salat. Artinya sedang salat, di luar salat isbal ya haram. Wajib tidak isbal. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Menurut hadis ini, ada hubungannya dengan sholat. Dan sebagian saudara-saudara kita terkena syubhatnya. Yeah. Kalau ke kantor, kalau kondangan, kalau jalan-jalan, ya isbat. Begitu mau sholat, digulung. Nah, kan ada yang gitu ya. Nah, begitu mau sholat, digulung. Nah, berarti terkena syubhat. Ya. Yeah. Barangkali menyangka hadis itu dhaif. Hadis ini menyangka bahwa hadis itu sahih. Hadis tadi dhaif. Maka tidak ada Nabi mengatakan seperti itu. Yang benar bahwa sholat enggak sholat haram pakaian kita isbal. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Berapa banyak yang tidak ada hubungannya dihubung-hubungkan hari ini. Seperti sholat jamaah. Adakah hubungannya jamak dengan safar? Adakah hubungannya safar dengan jamak? Tidak ada. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya dengan safar adalah qasar, bukan jamak. Maka mau qasar, mau safar, mau tidak, kalau perlu di jamak, jamak. Ya seperti di masjid kita, hujan, sholat maghrib tadi, hujan deras, lalu imam mengatakan setelah selesai sholat maghrib, imam mengatakan qomat, langsung qomat, langsung sholat isya. Padahal kan gak safar. Berarti kan gak ada hubungannya dengan safar. Kalau ada hubungannya dengan safar, gak boleh dong. Gitu. Atau kebakaran. Nolong orang sedang kebakaran. Sudah lewat waktu sholat maghrib, udah biarin aja. Terus. Sampai jam 9, setengah 10 baru padam. Sholat maghrib dan isya di jamak. Jamak tak takhir. Sebaliknya di Mina. Sebaliknya di Mina. Tanggal berapa kita di Mina? Tanggal 8 kita ke Mina, ya kan? Tidak benar kalau tanggal 8 langsung ke Arafah. Tanggal 8 kita di Mina. Ngapain kita di Mina? Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Di kosor. Yang empat jadi dua. Dijama apa tidak? Dijama apa tidak? Tidak. Padahal kita ke Mina safar enggak? Safar. Tidak ada hubungannya jama dengan safar. Safar dengan jama. Ya. Sebagian saudara kita menghubung-hubungkan. Ini tidak ada. Kecuali pas safar ada masyakoh sekalian. Pas safar, pas macet. Pas safar, pas ribet. Pas safar, pas ini. Tentu. Termasuk bagaimana menunggu jadwal kereta, jadwal pesawat. Ini bagian dari masyakoh. Boleh menjamak sholat. Itu baru ada hubungannya. Safar dan qasar. Tidak safar dengan jamak. Kata beliau, di sini dhaif. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi. Yeah. Dari jalan Dawud bin Abdullah Al-Awli. Dari Abdurrahman Al-Musli, dari Ash'ath bin Qais. Beliau mengatakan, hadha isnadun du'ifun. Sanad hadis ini du'if. Di mana letak kedhaifannya, yaitu pada diri Abdurrahman Al-Musli. Kenapa la yu'raf, tidak dikenal dia ini siapa? Ya. Kata siapa? Kata Al-Imam Az-Zahabi. Karena yang meriwayatkan hadis itu harus dikenal. Ada seseorang kok tidak dikenal oleh Allah, siapa ini? Ya, dhaif. Gitu. Maka hari ini tentu kita harus kenal. Ketika kita ingin mengambil ilmu, kita harus kenal dia ini siapa. Beliau ini siapa? Gitu. Kenal. Hari ini kan tidak, kan asal-asalan. Ya. Lihat di YouTube, lihat di ini, lain. Tentu belum kenal kan asal-asalan. Nah, itu kesalahan kaum muslimin. Kenal dulu. Karena tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang tidak dikenal. Ya. Saya kira ilmu dunia juga seperti itu, kan? Nah, cuman kalau ilmu dunia kan kenalnya itu diformalkan. Ya. Dikasih judul, nih dokter, nih insinyur. Gitu. Dan itu cukup barangkali. Adapun dalam agama tidak. Tidak cukup. Karena berapa banyak yang profesor, doktor, bergelar, tetapi manhajnya rusak. Akidahnya rusak. Ada enggak? Ada. Profesor, doktor, ahli tulang, dan ilmu tentang tulangnya rusak. Ada enggak? Ini jarang. Kalau dunia jarang, ya. Profesor, doktor, ahli tulang, insya Allah. Ya berlebih dan berkurang saja. Enggak ada subhat dalam kedokteran, ya. Enggak ada yang ada dalam agama. Karena agama kan membahas tentang hal yang gaib. Benar dan salah tidak bisa dibuktikan. Mau salah sesalah-salahnya, mau ngaco sengaco-ngaconya, tidak bisa dibuktikan. Maka atas nama Islam, dia mengajak kaum muslimin untuk mendatangi kubur-kubur tertentu, menunggu rizki dari kubur ini. Ya, bahkan ketika nanti di rumah kita ada uang, uangnya dari kuburan ini, ya. Banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah hal yang gaib. Ya, sulit dibuktikan. Beda dengan ilmu kedokteran, ilmu sipil, ilmu komputer. Ini kalau salah mudah dibuktikan. Nah, karena sulit dibuktikan, kita harus super hati-hati. Super hati-hati. Salah dikit terkena syubhat kita. Sudah kena syubhat sulit. Mau keluar sulit, sangat sulit. Ya. Maka wajib bagi kita berhati-hati. Ya, lihat. Enggak tanggung-tanggung Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam hal ini salah. Salah kita bilang apa? Salah. Kita ikuti? Jangan. Kita mau katakan seperti sebagian saudara kita kan beliau lebih tahu, beliau alim, masa beliau enggak tahu kalau hadis ini dhaif? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalimat seperti itu enggak boleh. Ini melawan kaidah. Siapapun bisa salah sebesar apapun. Gitu. Artinya sefatal apapun. Ya nikah tanpa wali. Boleh, apa enggak fatal ini? Kesalahan siapa masih ingat? Imam Hanafi. Fatal kan? Sangat fatal lah. Nikah tanpa wali, sah. Fatal sekali, ini kesalahan beliau. Ya, ini dia. Dan bukan hanya beliau, banyak imam-imam lain. Bahkan tabi'in, bahkan sahabat. Lebih fatal dari itu. Ya. Nah, disinilah kita belajar. Maka siapapun bisa benar, bisa salah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Mohon dijelaskan Pak Alim ya. makna sekufu dalam memilih pasangan. Harta meliputi nasab, kemudian martabat, istilah kita status sosial ya. Ini masuk dalam kufu. Nah, cuman harus diperhatikan bahwa yang butuh sekufu adalah wanita. Laki-laki tidak butuh sekufu. Artinya, seorang laki-laki mau menikah dengan wanita serendah apapun dalam status dunianya, agamanya, gak masalah. Mana dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah wanita yang sekufu dengan Nabi? Tentu tidak ada. Tidak ada. Bahkan laki-laki yang sekufu dengan beliau tidak ada. Apakah kemudian beliau tidak baik menikah dengan wanita-wanita tertentu? Kan tidak. Bahkan salah satu beberapa istri beliau adalah budak, rendah sekali. Nah, yang butuh kufu adalah wanita. Artinya, kalau wanita itu tinggi, direktur misalnya, lalu dia nikah dengan seorang supir misalnya, sahkah nikahnya? Tentu sah. Sah. Enggak ada masalah tentang sah dan tidaknya sah. Tetapi ada sesuatu. Kan nikah kan bukan sehari dua hari. Nanti akan bertemu keluarga ini, keluarga ini. Akan ada sesuatu. Maka Islam menghendaki sekufu. Tapi sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan apa tadi, sah dan tidak sah. Apabila kita sholat malam dengan membaca jahar walau tidak berjamaah di rumah, boleh kan? Boleh. Ini banyak riwayat tentang hal ini. Nabi terkagum-kagum dengan suaranya siapa? Abu Musa al-Syari. Itu ketika apa? Ketika Abu Musa sholat malam, Nabi keluar rumah, biasa salah satu kebiasaan beliau ya, di sepertiga malam, mungkin setelah sholat atau sebelum sholat, berkeliling ya. Beliau mendengar suara Abu Musa al-Asy'ari di rumah Abu Musa al-Asy'ari. Itu sedang sholat malam. Bacaan zikir pagi dan petang, apakah harus semua dibaca? Apabila tidak semua, apakah boleh? Bahkan Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi saja bisa. Semuanya tentu lebih baik. Barangkali ada sesuatu, mungkin ada ilmu, mungkin melayani suami, mungkin melayani ibu. Ini kan lebih besar wajib. Maka ambil yang singkat saja. Bolehkah sholat qobliyah dan ba'diyah hanya membaca surat Al-Fatihah tanpa iftitah dan surat lainnya? Tentang surat lainnya boleh, jelas, sah, tidak wajib. Tentang iftitah ini berselisih para ulama tentang wajib dan tidaknya, karena ini perintah Nabi. Perintah Nabi, dan tidak ada riwayat Nabi meninggalkannya. Maka yang rajih wallahu a'lam wajib. Tapi sahkah apabila ditinggalkan? Sah. Kita orang awam tidak tahu tentang kitab gundul. Lalu bagaimana cara membedakan syubhat? Emang yang tahu kitab gundul enggak kena syubhat? Yang profesor doktor enggak kena syubhat? Banyak profesor doktor terkena syubhat. Profesor doktor Kairo Al-Azhar. Al-Azhar mesti terkena syubhat, Allah ada di mana-mana. Kata siapa? Kata Syekh Al-Bani. Syahalbani membandingkan budak perempuan di zaman Nabi dengan Profesor Dr. Al-Azhar Kairouni, yang budak wanita di zaman Nabi tidak kena subhat, yang profesor doktor agama ini, bukan profesor doktor ilmu dunia, agama, ada bidang tafsir, bidang hadis, terkena subhat. Maka bukan itu ukurannya, tergantung dia duduk di majelis siapa, siapa gurunya, siapa yang ngajari. Ya, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar yang sedikit tergelincir dalam masalah asma wa sifat itu kan karena guru-gurunya luar biasa, hampir semuanya Asy'ariyah. Hampir-hampir kaum muslimin berpendapat, beranggapan bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu ada dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah, kata mereka. Hampir-hampir ini seluruh dunia Islam zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka beliau dikucilkan, bahkan akhirnya dipenjara kan, gara-gara itu. Subhat menimpa siapa saja. Seorang marbot besi, hanya lulusan SD, tapi tidak terkena subhat. Mungkin kan? Mungkin. Tinggal dia duduk di majelisnya siapa, siapa gurunya, siapa teman-temannya. Bagaimana cara yang benar dalam melaksanakan sholat fardu saat jam kerja? Tidak ada bedanya, mau jam kerja, mau di luar jam kerja, nama sholat fardu ya seperti itu, berjamaah di masjid. Apa tidak bisa ditinggalkan? Ya, ini tentu di luar perjanjian. Artinya masuk dalam perjanjian, walaupun tidak ditulis dalam perjanjian, kalau waktu sholat berhenti itu sudah otomatis. Sudah otomatis. Karena ini negerinya kaum muslimin, negeri Islam. Maka ketika adzan duhur berhenti kerja, adzan asar berhenti kerja. Apalagi adzan maghrib, adzan isya. Walaupun di situ tidak tertulis. Nah, tertulis lebih bagus tentu. Ya. Tinggalkan pekerjaan. Nah, sementara yang lain tidak boleh. Ngaji, majelis ilmu, silaturahim kepada kerabat dekat, bahkan nolong orang, enggak boleh. Menjenguk orang sakit, enggak boleh. Di dalam jam kerja. Kan sudah tanda tangan. Sholat tidak bisa. Sholat berjamaah di masjid, tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Tinggalkan pekerjaan. Apakah termasuk birrul walidain jika kita mengingatkan orang tua yang terpengaruh syubhat, yang meyakini bahwa Allah ada di mana-mana? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Artinya, walaupun menyinggung perasaan orang tua, walaupun membuat jengkel orang tua, tapi kalau itu ketaatan kepada Allah, tidak bisa dikatakan tidak birrul walidain. Ya, seperti Nabi Ibrahim bikin jengkel siapa? Ayahnya kan Azhar. Jengkel sekali, marah sekali. Diusir kan? Apakah kemudian Nabi Ibrahim mundur, berhenti berdakwah? Kan tidak. Apakah sholat gerhana itu termasuk perayaan? Oh tidak. Tidak, bukan perayaan. Gimana perayaan? Ketakutan. Nabi sholat dengan penuh rasa ketakutan. Gimana perayaan? Perayaan kan senang, seperti Idul Fitri, Idul Adha. Maka jangan samakan sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan sholat gerhana. Sholat Idul Fitri, Idul Adha ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan, dijadwalkan tempatnya ini. Sholat gerhana? Tidak, jangan samakan. Ya, jangan umumkan, jangan direncanakan. Tiba-tiba gelap, wah sholat dengan penuh ketakutan. Allah bisa melakukan apapun detik ini juga. Itu sunnah. Maka jangan diumumkan, jangan direncanakan, seolah-olah nunggu-nunggu. Jangan ditunggu-tunggu. Ini kan Nabi penuh rasa takut. Ini bagian dari tanda-tanda azab. Ya kan? yang dengan peristiwa ini kita semakin yakin bahwa Allah bisa membinasakan kita sewaktu-waktu. Maka jangan diumumkan. Kalau Idul Fitri Idul Adha kan diumumkan. Ya. Berbanyak istighfar, tasbih, tahmid, tapi tidak dengan berjamaah. Berapa seseorang harus membayar fidyah meninggalkan puasa selama 80 hari? 80-60. Oh, berarti beberapa kali Ramadan gitu. Karena apa? Karena apa? Kan tidak semua meninggalkan puasa Ramadan kemudian bisa dibayar dengan fidyah. Tidak semuanya. Ya. Yeah. Sudah tua renta, sakit tidak ada harapan sembuh, nah, itu bayar fidyah. Tapi safar, sakit biasa ada harapan sembuh, tidak boleh pakai fidyah. Harus dengan mengqadha. Ah, termasuk wanita hamil menyusui. Ini para sahabiah mencontohkan dengan membayar fidyah. Berapa membayar fidyahnya? Panggil saja 30 fakir miskin kalau memang sebulan tidak puasa. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Anas bin Malik. Di awal Ramadan itu beliau sudah tidak sanggup lagi berpuasa, sudah 100 tahun. Beliau mengundang 30 orang miskin. Diberi makan sekali. Apakah benar membeli gandum harus tunai? Iya, gandum, beras, kurma, ya. Ini kan zat-zat ribawi. Zat-zat ribawi yang ditakar dan ditimbang itu kalau ditukar riba. Kalau ditukar riba. Kecuali memenuhi dua syarat. Apa syarat pertama? Sama sekilo dengan sekilo, 5 kilo dengan 5 kilo, 10 kilo dengan 10 kilo. Kalau 5 kilo dengan 7 kilo, riba. Itu syarat pertama. Harus sama. Syarat kedua, ya dan biadin. Harus kuntan. Nih beras saya, mana beras kamu? Nih kurma saya, mana kurma kamu? Ya. Yeah. Ini beras saya, mana jagung kamu? Ini beras saya, mana emas kamu? Nah, termasuk uang kan emas. Gitu ya. Maka harus kontan. Kalau ngutang kan berarti riba. Gitu ya. Nah, menjadi boleh ketika darurat. Artinya kelaparan. Tidak punya beras. Lalu utang beras. Nah, ini darurat. Kalau bukan karena darurat, bukan karena kelaparan, tapi karena apa, buat jualan lagi, nah, hindari ngutang beras, jagung, emas, pokoknya yang zat-zat ribawi, yang ditakar dan ditimbang. Harus kuntan. Beda dengan motor, mobil, handphone, itu bukan zat ribawi. Tidak ditakar dan tidak ditimbang. Maka boleh tukar-menukar dengan tidak sama. Satu handphone ditukar tiga handphone, enggak masalah. Satu motor ditukar dua motor, enggak masalah. Motornya sekarang, handphonenya besok, enggak masalah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Agar tidak terkena, kita itu termasuk utang membuang-buang waktu. Idealnya dalam satu minggu itu berapa kali kita harus menuntut ilmu tadi? Tidak bisa. Patokan seperti itu tidak bisa. Tidak bisa. Kan ada kalanya tidak menuntut ilmu atau seminggu cuma sekali, dua minggu sekali. Tapi dia melakukan hal-hal lain yang sangat bermanfaat. Banyak contohnya saya kira. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya. Bisa saja si fulan bisa seminggu dua kali, tiga kali, si fulan cuma sekali, si fulan bahkan sebulan sekali. Itu sudah apa istilahnya, lumayan. Ya. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika diminta untuk seminggu dua kali, tiga kali ditolak oleh Ibnu Mas'ud. Cukup sekali saja. Aku mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kalian tidak bosan. Agar kalian tidak bosan. Karena kan menunggu-nunggu itu kan bagus. Ditunggu-tunggu semangat, ya kan? Dipersiapkan lebih bagus begitu. Daripada bosan. Dia lagi. Itu lagi, ya kan? Jadi enggak enak, ya kan? Mendingan ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu, wah ini luar biasa. Nabi ditunggu-tunggu, Ibnu Mas'ud ditunggu-tunggu, dan ulama ditunggu-tunggu. Maka ulama itu tidak apa istilahnya mengobral ilmu, ya. Nah, kecuali pelajar, kecuali yang memang takhasus di situ, menghususkan diri di situ, ya tiap hari tentunya. Ini kan bicara masyarakat awam seperti kita ini. Maka seminggu sekali cukup, seminggu dua kali cukup. Tergantung bagaimana kita. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Ya, satu lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian masuk surga bukan karena amal kalian. Ya, bahkan Nabi balik ditanya, apa? Termasuk engkau ya Rasul? Engkau masuk surga bukan karena amal engkau ya Rasul? Nabi jawab, iya, termasuk aku. Nah, ini semakin membuat kita tawadhu, merendahkan diri, memohon kepada Allah, jangan menyombongkan amal kita. Ya Allah, saya sudah berapa kali kau beli yang subuh? Kan sekali aja udah lebih baik dunia seisinya. Nah, saya sudah berapa kali umroh haji. Ini sombong namanya. Belum tentu diterima. Bahwa ada janji di situ, betul. Janji namanya juga janji. Kan bisa saja kita tidak memenuhi syarat, mungkin tidak ikhlas, mungkin banyak riaknya, mungkin ini, banyak kemungkinan. Dan seandainya kemungkinan itu tidak ada, tapi Allah mau tolak, terserah Allah. Kalian memang sudah beribadah menyembah aku selama puluhan tahun, tapi semuanya aku tolak. Mau ngomong apa? Terserah Allah. Ah, di sini kita terus memohon, merengek, merendahkan diri kepada Allah, bahwa tidak mungkin kita akan masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, setelah masuk surga, amal kita berpengaruh. Paham ya? Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.